coklat. Hatiku kau aku kobat, jantungku berdegup cepat. Setiap senyummu terlihat, kau bagai sebuah candu, membuatku selalu rindu. Ku mengubah nada syahdu. Aku saja yang menggemukkan badan. Kau ingin putih, tapi ku bilang aku saja yang menggemukkan kulit. Kau ingin kaya, tapi ku bilang bahagia tak selalu tentang harta. Kau ingin merayakan Valentine, tapi ku bilang asik. Sayang, Valentine untukmu 365 alis. Bagiku kau yang termanis. Kau ingin diet, tapi ku bilang aku saja yang menggemukkan badan. Kau ingin putih, tapi ku bilang aku saja yang menggemukkan kulit. Kau ingin kaya, tapi ku bilang bahagia tak selalu tentang harta. Kau ingin merayakan Valentine, tapi ku bilang sayang. Udah weh. Udah. Nah, sekarang ambil yang lirik ya. Pet, tolong Pet.